anak bocah pada waras kabeh, Mbok. Oke, alhamdulillah. Tadi pada cokan timpani Mbok anak bojone, Mbok. Ya iyalah, jabat duse. Bae sing timpani anak bojone dicorna bae ora kaya kuwe ya. Oke, genyong ketemu maning karo jenengan gawe cerita sing mandan kepriwe gitu. Ana wong jenengane Marsono. Lah Marsono kuwe duwe hobi, hobine anger madang. Kowe nek ora nang warung makan kok ora gelem. Nah, ge. Warung makane milih warung makan sing adol ayam. Nah. Satu hari Kang, Marsono gue teka maring rumah makan Padang sebenarnya. Nah, sing sebenarnya orang anak ae winginane lho. Nah, kan. Kecemenan teka maring ana pesan iwak ayam. Yuk jajal teliki kaya ngapa Marsono liar pesan iwak ayam. Nyoge pelayan ge, pelayan nang rumah makan Padang sebenarnya ciri khas dengan baik. Arep mangan nang kene apa arep ngesolah sepatu? Ya arep mangan ya, arep tuku ya. Lah kok malah ndang arep ngesolah sepatu sing kan anane kepiwe nek kau mikir jane ya. Deh, cerita tuh dimangkat ora kerasa kepiwe. Wes, sepatune jebol mangan anak e bae. Lah ngapa? Iki masalah nggur sing mangan kene kuwi wong perlente kabeh kan. Wong kene kuwi oleh mangan kene. Wong kene mangan e brak. Oh, Rika ngenyek nyung Rika. Ya orang ngenyek, nyatane gue sepatu ini kan kayak banyak kentotan nih gue. Balik mana, balik? Ya Rika, no harap ngeladeni wong tuku apa no harap nantang gelut kena-kenan. Baik Rika, jas karpe sebab kali ngomong jajal. Kayak duitnya nyung pirang gepok, bayan jaluk pira Rika jane lah, Jan. Ngenyek temen. Anane panganan yang ini apa tau nang aben betak tuku nanya be. Teles kok. Malah ngenyek-ngenyek sepatu bodol kayak gisi maksudnya apa? Dan Rika ada duit ya. Jaluk pirang gepok. Eh, mbok ora ngandel teleke mburi tanu main nyong. Tukul ning jenane duit nang ngene nyong Kang. Nyak temen wis nyong pesni wak ayam, siki. Hahaha, Rika bar mangan wak ayam. Mangan wak ayam. Ya wis. Iki Rika gue lagi kepengen mangan brutu ayame, apa ndas ayame, apa bulu ayame. Ajangan nyek. Nyong pesen ayam seduntung yang gawe lah. Oke ndas gutul brutu tau nang aben bae. Oh, ayam panggang. Lah, sandi panggang arep dik. Sangan. Enak toko kabeh? Bira. Seluntung. Nek bisa sih ngayam babon. Tadi ngonan jorona bonusin dong. Ya weh. Oke, ayam wis tepat. Dol, blok. Mari pangan. Bayar ku tau tinggal balik. Kampung mau aku eh. Wis tenang bae. Bruk, no bruk, bruk. Enggane-enggane lambene kowe di shop nang ngene tuku nang nyong kono aja. Kayang wae. Brok ah. Ya wis lah, iki tok meng ngegas. Muncul-muncul. Ana telepon apa ya? Oh, ala rewang kok ada telepon kowe ya. Ya duwe ya, jangan nyek Rika. Ki untuk alat komunikasi, untuk alat koordinasi antar masing-masing pelayan. Meneng bae Rika, otak tambah nih telepone nyong. Halo. Ya, priwe. Eh? Kepriwe? Ini bener. Yo. Nah apa pernah kaya mandan kaget? Dikabari apa biyungnya mati? Si, ikilmu. Si, saya mau kepak. Si, ternyata udah pesenane Rika yuk. Apane? Ayame. Udah pesenane nyong kepriwe. Ya iya sih, maksudnya ki aslinya pesenane wong kaya ke? Sing wongnya gede dur ke ya, sing lambene ireng ke? Ayam kia pesenane wong kaya aslinya. Dan apa dijusin amare ngene? Lah nyong kelalen. Jadi sing cepetan diganti. Aduh, janda kuwe genanu ternyata ki ayamnya stoknya stok terakhir. Ki ana naliane maning nang buri ayamnya sepeda. Kena pula burung kabeh piwe ya. Jadi beres ki niat pada dodolan apa ora sih ya? Ya niat tapi kok lari ka semua orang dalam waktu. Wong mari rumah makan jane jam 11 wengi. Wis penting stoke ya. Ora bae ora poke wis gutul mejane nyong ki hak milik nyong. Perkara wong kae buat gede dhuwur abang ireng lambene ireng ora sidamangan ayam ora urusan ora urunan ora duit ki ayam wis kadung dijujuk nang meri mejane nyong ora oleh digawang ting dik titik ki sing ibu pak kok sing digerbuki nang wong kae wis kene kon ngomong mar nyong wong kae ngene kon merek ngene mas ora tak lawane nang nyong. Eh, kowe iki sing nantang-nantang nyong apa? Kowe iki sing nglawan nyong apa? Kowe sing jare lulusan Banten apa? Hah? Kowe sangar kuat apa wis apa? Wis ora pasah bedhug apa priyo kok karep-karep kok wis genah Rika no arep nantang nyong. Wis genah Rika no arep nglawan nyong. kue ayam kue gendak-gendak pesenane nyong nang apa nang ngeri di jaluk lho kue kan usah tunggu tuh meja nih nyong masalahnya ditarik maning ya rada dek ora urusan pokoknya janji ayam kue kesenggol titik bae sidang nang kue arep dikapak nab ayam kue nang kue kue nang nyong tak perlakukan pada sikil ayam itu tegel sikilmu tak tegel nyong weteng ayam yang ngetek dibedah sending baik wetengmu tak edel-edelan nyong aja maning nganti dasen yang disembelih si darna panas-panas sirak bong lubung nang serona. Wah ya gue ya wes jadi Rika kayak gue apapun yang aku lakukan kepada ayam ini itu yang akan anda lakukan terhadap saya ya oke nyong pokoknya tetap mempertahankan ayam jenang mejanya nyong kita di panganannya nyong kita di santapannya nyong. Ora urusan Rika arep nugel gulune nyong. Ora urusan Rika arep dedel duel wetenge nyong. Sing penting ayam ki dadi hak milike nyong. Hak milike nyong apa? Hak milike nyong. Krungu apa ora? Oh baik be. Oh yang ono sidak na ono ya. Kurang ngandel karo omongane nyong. Apapun yang kamu lakukan kepada ayam itu juga yang akan saya lakukan kepadamu. Oke oh, gue. Oke. Oke, dereng na ayam ki apa kenana nyong. Gue kelapa gue, aja gue. Ora urusan, mikir. Kok sengamu gue. Brutu ayam yang lezat, lah mau dibena nyong brutu ini lah. Wis ini kangen emat joge, wis mapan ke brutu ini nyong dilakoti. Nyong wis lah mau di brutu ini ayam, berarti Rika kudu ngamu di brutu ini nyong. Ini cepetan ini, mau darak gue. Balik kasih kanan. Kacau banget gue lang. Curanmor.